ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعتكم ورحمني ورحمكم الله. لما شكر الله سبحانه وتعالى yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, air yang berlimpah dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan surat As-Sajdah yang kita telah sampai pada akhir daripada surat ini pada ayat 27 sampai ke 30 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ وَأَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menggiring air menuju tanah yang tidak ada tanamannya, kemudian kami keluarkan dengannya tanaman yang dari tanaman-tanaman itu dimakan oleh binatang ternak dan diri mereka. Apalagi musirun, tidakkah mereka melihat? Wayaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, dan mereka mengatakan kapan terjadinya penyelesaian ini apabila kalian orang-orang yang benar. Qul yawma al-fathhi la yanfa'u alladhina nakafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Katakanlah pada hari penyelesaian tidak akan berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan mereka tidak diberi tenggang waktu. Fa'arifanku mantazir, maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Innahum mantazirun, sesungguhnya mereka semua juga menanti. Pada ayat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat keadaan kaum yang hidup di satu daerah yang kering rontang, tanah mereka tidak subur. Al-ardil juruz, tanah yang tidak ada tanamannya padanya. Termasuk di sini disebutkan oleh para mufassirin adalah tanah negeri Mesir. Asalnya tanah negeri Mesir terlalu lembek sehingga kalau langsung turun hujan dengan deras kepada mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan sungai Nil yang akan sampai kepada mereka air yang turun di daerah yang lain di negeri Habasyah Ethiopia. Ketika di sana turun hujan deras, air berserta tanah merah yang ada di negeri itu mengalir ke negeri Mesir. Kemudian negeri Mesir menjadi negeri yang makmur, subur, bisa ditanami dan bisa ditinggali. Itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air dari daerah lain menuju satu daerah, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman. Dari berbagai tanaman mereka bisa mengambil manfaatnya untuk binatang ternak mereka, demikian juga untuk diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, afala yubsirun, tidakkah mereka mau memperhatikan hal seperti itu? Kita renungkan keadaan kita sendiri, barangkali di daerah kita kurang air, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengeluarkan air dari sumur-sumur kita ataupun dengan lain dari daerah lain. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menceritakan perkataan mereka orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka mengatakan, mata hadal fathu, kapan pembukaan ini? Mereka orang-orang kafir ingin segera mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ingin segera mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh para nabi dan para rasul. Ini adalah bentuk istijar keterburu-buruan dari mereka orang-orang kafir. Dan al-fatr yang disebut pada ayat ini adalah al-fatrul qadar, pada hari kiamat nanti, penentuan siapa yang akan menjadi ahlul jannah dan siapa yang akan menjadi ahlul nar. Bukanlah fatwa Makkah sebagaimana dikesankan oleh sebagian ahli tafsir. Karena kalau di fatwa Makkah, Allah Subhanahu wa taala masih menerima orang-orang yang bertaubat. Sementara al-fatah pembukaan yang disebut pada ayat ini dikatakan pada ayat 29, Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Katakanlah pada hari pembukaan, pada hari penentuan keputusan, tidak akan berguna iman dari mereka orang-orang kafir. Ketika sudah terjadi hari kiamat, mereka melihat timbangan amal, mereka melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, mereka akan beriman. Tapi pada saat itu sudah tidak berguna. Walahum yunzarun, tidak pula mereka diberi tenggang waktu untuk beramal setelahnya. Karena al-akhirah adalah darul jaza, akhirat adalah tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Maka jemaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang kafir yang mendustakan kabar-kabar ghaib dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakinlah dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ghaib. Yakinlah terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari asrarus sa'ah dan tanda-tanda hari kiamat, dari apa yang akan terjadi pada alam kubur, dari apa yang akan terjadi pada padang mahsyar dan seterusnya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberitahukan hal tersebut, maka orang yang beriman disebutkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang ghaib yang belum bisa dilihat oleh mata mereka, tidak bisa diindra oleh panca indra mereka. Orang yang beriman selalu yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di penutup surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'arid anhu muntazir, maka berpalinglah dari mereka, sudah tinggalkan mereka, orang-orang yang sudah disampaikan hujjah, orang-orang yang sudah didakwahi tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal saleh, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrid anhum, jauhi mereka, palingkan dirimu dari mereka, tinggalkan mereka. Wantazir, dan tunggulah hari kiamat. Kita semua menanti datangnya hari kiamat yang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Innahum muntazirun, mereka pun juga demikian menunggu. Kita semua sama, manusia yang hidup di dunia ini, muslimnya maupun kafirnya, sama dari sisi bahwa mereka semua akan mati, dari sisi bahwa mereka nanti akan hidup lagi di hari kiamat. Semuanya menunggu, cuma tentunya berbeda. Kita menunggu dengan beriman, kita menunggu dengan beramal saleh, kita menunggu dengan banyak harapan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang kafir menunggu datangnya kematian, menunggu datangnya al-qiyamah dengan kekafiran, dengan kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita kepada perkara-perkara yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا جماعة رحمني ورحمكم الله، كم الشكر لله الله سبحانه وتعالى yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga meskipun cukup lama kita bisa menyelesaikan makna dari surat As-Sajdah. Tafsir dari surat ini meskipun adalah tafsir dengan ringkas, yang di mana surat As-Sajdah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada subuh, salat subuh dari hari Jumat. Kalau kita lihat isinya, ini mengingatkan kita kepada al-mabda wal ma'ad, mengingatkan kepada kita tentang awal mula penciptaan kita, awal mula penciptaan manusia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat, kemudian ditiupkan roh padanya. Anak keturunan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang hina. Kemudian mereka semua hidup di dunia, dapatkan rezeki dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang ajal, mereka semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi hari kiamat, mereka semua dibangkitkan dari alam kuburnya dan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap pekan kita mengingat hal ini, setiap hari Jumat dibaca oleh imam dan kita yang terdiri di belakangnya memahami maknanya, insyaallah akan senantiasa menyala dan bertambah kuat iman dalam hati kita. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar dengan baik dan mengikuti kebaikan yang didengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك